وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا حسن عبادتك. Masyaallah muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita mengawali pagi ini dengan salat subuh yang berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya semakin menambah timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-89 90. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم دلتكالتان قبل أمريكا كتاب جريسس الله سبحانه وتعالى يعني تكالتان قبل أمريكا القرآن dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan dengan apa yang bersama mereka, yang ada pada mereka. Bakal min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru, dan mereka dahulu sebelumnya adalah membuka pintu terhadap orang-orang kafir. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, maka mereka kufur dengannya. Falaknat Allah ala al-kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Bisa masyarau bihi, sangat buruk apa yang mereka beli dengannya. Jangan jiwa mereka ayyakfuru bima anzal Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala, ayyakfuru, untuk mereka kufur dengan apa yang Allah telah turunkan. Baghyan, karena bughad, kebanggaan, kebencian. Baghy, ayyunazzil Allah min fadlihi, untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak suka untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari karunia-Nya terhadap orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Tidak dilihat sini dari kedengkian mereka. Faba'u bighadabin 'ala ghadab, maka mereka kembali dengan kemurkaan. Bighadabin 'ala ghadab, ini kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirin 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir adalah siksaan yang menghinakan. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang lain lagi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam keadaan orang-orang ahli kita, dari kedengkian mereka. Dari sifat mereka dengkian mereka, demikian pula dari setelah datangnya kebenaran yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan dari mereka. Jadi artinya bukan dari bangsa mereka. Maka ini dari sikap asobiyah, sikap fanatisme semata. Intinya kita juga berhati-hati dari sifat seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muslimin rahimahullahu taala, qauluhu taala walamma ja'ahum kitab. Ketika datang kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'an, huwa Al-Qur'an. Wa nakarahu huna lit-ta'wil, dan dinakirahkan kita, tidak ada al di situ, adalah untuk menunjukkan ta'wil. pengagungan. Wa akada ta'zimuhu min qawlihi ta'ala min 'indillah, dan dikuatkan dengan ta'zimnya adalah dengan firman-Nya min 'indillah, datang kita tidak sembarang kita, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kitab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhaqahu Allah ta'ala ilaihi, dan kitab ini diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahu kalamuhu, karena Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sayati fil fawaid insyaallah ta'ala, dan sebagaimana kata beliau kan datang bahasanya di fawaidnya. Ini bahwa ini menunjukkan, ini sebagai dalil bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sebagai dalil bahwa ini adalah kalam Allah, bukan Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal ini. Qauluhu ta'ala musaddiqun lima ma'ahum. Kemudian sifat dari Al-Qur'an ini adalah musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan dengan apa yang ada pada mereka. Yani apa yang ada pada Taurat dan apa yang ada pada Injil. Lahu ma'naya. Memiliki dua makna. Yani yang ini adalah bersama mereka, bersama ahli kitab. Al-awwal annahu hakama bisidqiha. Yani bahwa membenarkan, menghukumi dengan kebenarannya. Ini kebenaran risalah. Kama qala bi qawlihi ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasul, Rasulullah SAW mengimani dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, demikian pula orang-orang mukmin. Kullun amana billah, semuanya masing-masing beriman kepada Allah, kepada para malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, dan kepada para rasul-Nya. Fa huwa yaqulu anit tawrah innaha haqqun. Maka beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW membenarkan, mengatakan tentang Taurat, innaha haqqun, sesungguhnya itu adalah hak, risalah yang benar. Wa anil Injil, innahu haqq, tentang Injil juga bahwa Injil adalah hak. Wa anil Zabur, innahu haqq, syahidnya ini adalah wa kutubihi, kullun amana billahi, kullun amana ini bi kutubihi, syahidnya sini berkaitan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mengimani dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Taurat, Injil, dan juga Zabur. Fahuwa yusaddiquha, maka Al-Quran ini membenarkannya, membenarkan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana law akhbaraka insanun bi khabarin. Sebagaimana seandainya ada seseorang mengkhabarkan kepadamu dengan satu khabar, fakunta sadaq, kemudian engkau menjawab benar, takun musaddiqan lahu, maka ini adalah berarti membenarkan dengan berita itu. Maka Al-Quran ini juga demikian, musaddiqun lima ma'ahum, ini membenarkan dengan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun kepada mereka, dari Taurat, Injil. Ini makna yang pertama. Jadi Al-Quran membenarkan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Makna tsani, annahu ja'a mutabiqan lima akhbaratil kutubus sabiqah. Makna membenarkan dengan apa yang ada pada mereka ini, bahwa Al-Quran ini datang mutabiqan, sesuai dengan apa yang telah dihabarkan oleh kitab-kitab yang sebelumnya dari Taurat dan Injil. Fa Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam qala inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Nabi Isa alaihi salam pun juga mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, yang membenarkan dengan apa yang ada di hadapanku, yakni dari Taurat, yang membenarkan yang datang sebelum kitab yang datang kepada beliau. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan memberi kabar gembira dengan yang datang dari sesudahku yang bernama Ahmad. Faja'a hadzal kitab musaddiqan li hadhihi al-bisharah. Maka datang Al-Qur'an ini, kitab ini membenarkan dengan berita gembira ini. Ini sebenarnya hanya membenarkan dengan apa yang sebenarnya ada pada mereka, dan datangnya Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada pada kitab-kitab mereka. Wa qawluhu ta'ala lima ma'ahum. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada pada mereka, yang bersama mereka, yakni Taurat dan Injil. Min at-Taurat wa Injil. Wa hadha wadhihun anna at-Taurat akhbara bil Rasul sallallahu alaihi wasallam imma bismihi aw biwasfihi alladhi la yantabiqu 'ala ghairihi. Dan ini jelas bahwa Taurat telah mengkhabarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan dengan namanya atau mengkhabarkan dengan sifat-sifatnya, yang tidak ada yang sesuai kecuali Al-Qur'an ini yang telah membenarkan. Jadi apa yang ada pada kitab mereka, baik dengan menyebutkan namanya, kemudian atau menyebutkan sifat-sifatnya, dan itu sangat banyak sekali. Maka bagaimana orang-orang Yahudi sampai terlunta-lunta, ya, kemudian sampai ke Madinah dari Syam keliling ini, adalah karena mereka mendatangi, yakni mencari kebenaran apa yang ada di tangan mereka dari Taurat, dari sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang akan turun di daerah yang banyak pohon kurmanya. Ini mereka sampai terlambat ke Madinah ini. Kenapa? Ini sebenarnya karena pencarian dari kebenaran yang telah datang kepada mereka. Ini. Namun setelah datang, ternyata kemudian bukan dari bangsa mereka. Maka disinilah kita lihat asobiyah, khobadiyah, ta'asub, sikap fanatik yang buta ini, yang nas'alullah salaman afiyah, ini yang mesti kita juga harus hati-hati dari sifat-sifat seperti itu. Qawluhu ta'ala wa kanu min qabl, ay min qabli an yaji'ahum, dan mereka dahulu sebelum datang kepada mereka, dan sebelum turun Al-Qur'an, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, yastaftihun, ay yastansirun, yani minta tolong. Ini ketika menghadapi orang-orang kafir, mereka selalu teriak begitu, wa yaqulun sayaquluna lan fath wan nasr, kelak bagi kita akan ada kemenangan dan pertolongan. Alal ladina kafaru, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini senantiasa begitu. Sebagaimana yang masyhur dalam sirah nabawiyah, ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perseteruan yang sering terjadi antara orang Yahudi dengan yang lainnya, maka mereka, orang-orang Yahudi, selalu mengatakan, awas nanti ketika datang seorang Rasul, kalian bakal diancam dengan berbagai ancaman. dengan apa namanya senantiasa mereka yakin dengan kemenangan berikutnya ketika datang seorang rasul. Dan itu yang diriwayatkan dari orang-orang musyrik itu sendiri ini sebelum Islamnya. Ai min al-musyrikin alladziina hum al-Aus wal Khazraj. Ini dari orang-orang musyrik yang mereka adalah orang-orang Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Li'annahum kaanu 'ala al-kufr. Karena mereka dahulu di atas kekufuran. Wa lam yakunu min ahli al-kitab. Kama huwa ma'ruf. Dan mereka bukan dari ahli kitab sebagaimana yang diketahui. Fakanu yaqulun, mereka orang-orang Yahudi ini selalu mengatakan innahu sayub'atu nabi wa sanattabi'u wa sanantasiru 'alaykum. Sesungguhnya kelak akan diutus seorang nabi dan kelak kami akan mengikutinya dan kelak kami akan menang mengalahkan kalian. Ini selalu yang mereka dengungkan, mereka propagandakan di hadapan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Yathrib ketika itu. Lakin lamma ja'ahumus syai'un alladhi ya'rifunahu. Namun ketika datang kepada mereka sesuatu yang mereka tahu, datang Al-Quran, datang Rasulullah SAW yang mereka tahu benar, karena ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka, kafaru bihi, mereka mengkafirinya. Ini sikap asabiyah, ketika kebenaran tidak datang dari kelompoknya. Dan ketika kebenaran itu tidak bersama dirinya, nasallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mengkufurinya. Falaknatullah, maka laknat Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi wasallam. Al-la'na huwa khar, ini terusir. Wal ibad an rahmatillah, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang sangat mengerikan bagi kita ketika sikap asabiyah ada pada diri seseorang, maka tertutup. Pokoknya kalau bukan datang dari kelompoknya, kalau bukan datang dari golongannya, ini tidak mau terima. Ini adalah nasallallahu alaihi wasallam, akan tertutup kebenaran dari dirinya. Dan yang dianggap benar adalah dari dirinya dan dari kelompoknya saja. Dan ini adalah Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Falaknatullahi anal kafirin. Ini ada syabah. Meskipun tidak sampai kepada kekufuran, tapi ini adalah ada syabah, ada keserupaan. Laknat Allah bagi orang-orang kafir. Ayhaqatun alaihim. Jadi hak bagi mereka, orang-orang kafir, untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Wa huwa mudhhirun fi mawdhi' al-idmar. Ini dimunculkan ya, dalam mawdhi' al-idmar yang apa dari kata ganti yang tersembunyi. Id kana muqtadasiya. Ini. Karena konteksnya mestinya falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi falaknatullahi 'alaihim. Ya. Ini diulang lagi kata-kata kufur ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka apa mereka ketahui, kafaru bihi, mereka mengkufurinya. Falaknatullahi alaihim, maksudnya tidak diulang itu lagi, tapi ini diulang. Jadi disebutkan secara zahir. Maka ini adalah konteksnya adalah demikian. Jadi mudhirun fi mawdhi' idma. Jadi dimunculkan pada konteks yang semestinya adalah disembunyikan. Pada konteks yang semestinya dhamirnya itu adalah disembunyikan. Wal idhar di mawdhi' idmar lahu fawaid. Dan tentunya memunculkan, ini memunculkan kata ganti yang semestinya itu adalah tersembunyi. Ini kata ganti dalam bahasa Arab ada yang ya, jadi yang zahir dengan yang dhamir ya. Kata ganti memunculkan dari yang semestinya tersembunyi ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya adalah mura'atu al-fawasil kama fi hadhihi al-ayah, untuk menjaga dari adanya fawasil. Ini apa ada fawasil, yakni untuk memisahkan antara konteks sebelumnya dengan sesudahnya. Wa minha, ini yang pertama. Yang kedua, wa minha al-hukmu ala mawdhi' dhamir bima yaqdhihi hadzal wasl, menghukumi dengan letak dari kata ganti yang tersembunyi itu dengan yang sesuai dengan sifat itu. Jadi memunculkan, kalau di apa namanya pada ayat sebelumnya kata-kata kafaru bihi, kafaru ini kan sifat, kemudian kafirin ini mausufnya yang disifati dengan kufur, ini orangnya, pelakunya. Ma'arahu kafaru bihi. Wa minha al-isyarat bit-ta'lil, dan yang ketiganya memuncul dari memunculkan kata ganti yang semestinya tersembunyi ini adalah isyar bit-ta'lil, untuk menampakkan alasan atau sebab. Wa minha iradatu ta'min, dan yang keempat memberikan faedah iradatu ta'min. Ini menghendaki adalah ta'min, keumuman. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala tangga dan mereka. Qauluhu ta'ala, kemudian berikutnya di ayat yang ke-90, bi sanashtarau bihi anfusahum. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa jargon, bisa sangat buruk, ini seburuk-buruk. Bagikan bisa dengan nikmat, bisa dan nikmat. Ini kata yang khusus dalam bahasa Arab, kata bisa fi'il madhi yang menunjukkan untuk mencela. Dan kebalikannya adalah nikmat, ini untuk memuji. Bisa ini adalah sangat buruk, nikmat jadi sebaik-baik baliknya. Bisa sangat buruk, mastarau bihi, apa yang mereka beli dengannya. Anfusahum, dengan jiwa mereka. Ya, mereka menggadaikan jiwa mereka dengan kekufuran ini, untuk membeli dengan kekufuran. Barter yang mereka lakukan ini adalah sangat buruk. Mereka membarter jiwa mereka dengan kekufuran. Bisa fi'lul madhi li insya'id dhamm. Bisa adalah fi'lul madhi untuk menunjukkan pencelaan. Yuqabiluha ni'mah. Dan kebalikannya adalah ni'mah, untuk memuji. Fa'iyya fi'lul madhi li insya'il madh. Ini kalau ni'mah, fi'il madhi juga bentuk kata lampau yang menunjukkan untuk memuji. Wa bi'sa wa ni'mat ismani jamidan la yatasarrafan. Ni'mat, bi'sa dan ni'mat ini adalah dua isim. Dikatakan isim karena tidak, tapi bentuknya adalah bentuk lampau, ada Dan ini dikatakan fi'il sebenarnya. Ini fi'il bukan isim ya. Misalnya karena bisa kemasukan dengan tak apa tak taknis, tak menunjukkan perempuan bisa nikmat gitu kan. Ini yang masuk padanya tanda-tanda fi'il, tanda-tanda kata kerja. Tapi bentuknya adalah seperti isim yang jamid yang tidak bisa ditasrif, tidak bisa ditanwin. Ain la yatahawwalan min shighatil mawdhi. Ini tidak berubah. Tujuannya tidak bisa berubah dari bentuknya. Ini bentuk lampau ini. Wa ma pada bisa ma ini adalah isim mausul. Isim mausul kata penyambung ya, artinya adalah alladhi yang. Ai bisa alladhi ishtarau bihi anfusahum. Jadi sangat buruk apa yang mereka beli dengan jiwa mereka. Au innaha nakira mausufah. Atau ma di sini adalah jika nakira mausufah. Menunjukkan sifat bertakdir bisa syai'an. Jadi seburuk-buruk sesuatu yang mereka beli dengan jiwa mereka. Bisa syai'an ishtarau bihi anfusahum. Seburuk-buruk sesuatu yang mereka beli dengan sesuatu itu akan jiwa mereka. Fashtarau fassaraha aktsaruhum bi makna ba'u. Jamaah ishtarau ditafsirkan pada kebanyakan dalam tafsir anaknya adalah ba'u, mereka jual. Wa huwa khilafun masyhur. Dan ini tentunya adalah menyelisih dari yang masyhur. Di anna makna ishtarau asyai' ini ikhtarahu. Karena makna ishtarau syai' ini membeli sesuatu artinya memilihnya. Maka tidak membeli kecuali karena sudah dipilih. Wal muqtal li syai' la yakunu bai'an lahu. Dan orang yang memilih sesuatu tentunya tidak menjualnya. Wassahih anna 'ala babiha. Dan yang benar kata beliau adalah lafaz ini sebagaimana pada babnya. Wa wajhu anna ha'ula'i alladziina ikhtaru al-kufra kaanu ghadibina bihi. Dan sisi pendalilannya, alasannya bahwa mereka-mereka yang memilih kekufuran ini kan ada ghadibin bihi, mereka memang suka ghadibin. Jadi mereka suka dengan kekufuran itu. Jadi betul-betul memang pilihan, bukan karena terpaksa, bukan karena sebab yang lain, tapi karena ghadibin. Mereka memang senang dengan kekufuran itu. Fakan mustariina lahu, maka mereka pun membelinya. Ini membeli kekufuran dengan jiwa mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini seburuk-buruk jual miliknya. Jadi ketika membeli ini seburuk-buruk barter. Dikatakan bi sama syaro. Seburuk-buruk ini apa yang mereka beli ketika membeli dengan kekufuran ini. Ini dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit yang kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan insyaallah banyak fawaid yang insyaallah akan kita bahas dari dua ayat ini untuk kita senantiasa juga introspeksi, mengambil banyak ibrah pelajaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat-sifat yahudinya itu muncul pada kita, nempel pada kita yang maunya kebenaran kalau kemudian hanya datang dari dirinya atau juga dari grupnya, dari kelompoknya sendiri setelah selanjutnya. Ini pentingnya untuk kita tarik-tarik masuk, karena semuanya tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjadi dari dosa dan kesalahan. Penting untuk kemudian kita ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.